Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Saya Bakhtiar Nasir. Kalau di Ramadan kemarin 30 hari di acaranya Metro TV ya, jelang buka puasa, walau sempat diprotes juga oleh Nasdem itu, kenapa Ustadz itu ada di Metro TV gitu. Padahal saya gak ikut-ikutan politik ini. Walau saya mengumpulkan juga beberapa tokoh partai politik, maka terjadilah pertemuan cikini. Ini cuma sekedar mengelola aspirasi umat yang menginginkan agar umat Islam bersatu. Karena memang moto hidup saya, kalau Anda lihat status saya, di situ diantaranya adalah fight for Islam. Saya ingin hidup dan mati saya bersama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau Anda tanya pekerjaan saya apa sehari-hari, saya ingin sekali jadi guru ngaji. Tapi sampai sekarang belum kesampaian karena saking hebatnya itu jadi guru ngaji. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik karir, sebaik-baik pekerjaan adalah mendalami Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Acara kedua saya juga 30 hari itu kemarin di Trans TV kalau tidak salah ya. Trans 7 ya, acara Hafiz Quran. Cuma saya gak sempat ke Palembang ketika audisi. Seluruh Indonesia ada 8 kota besar selama 3 bulan. Ongkosnya lumayan cuma 2 miliar. Untuk mengaudisi 1736 anak Indonesia usia 3-7 tahun dan sudah banyak yang hafal juz amma dan beberapa juz di dalam Al-Quran. Jadi kalau mahasiswa-mahasiswa PGRI usianya kira-kira rata-rata berapa tahun ya? 18-19 lah ya, berarti sudah 32 juz lah kira-kira yang dihafal itu. Dan sudah banyak anak-anak di Indonesia setelah saya keliling sampai ke Papua, itu yang cita-citanya ingin menjadi hafiz Quran. Kalau mahasiswa-mahasiswa PGRI kira-kira sudah hafiz, hafizoh, mungkin hafal juga ya di luar kepala gitu ya. Kemudian mungkin faham juga barangkali artinya. Kalau belum, kemana aja ini? Ilmu yang lain itu gak penting. Makanya Rasulullah SAW jangan biarkan dulu anak-anak mereka pergi ke Persia dan ke Romawi. Walaupun Persia pada saat itu seperti Amerika sekarang. Atau Romawi dulu seperti Eropa sekarang. Gak boleh keluar dulu sebelum menguasai kitab peradabannya. Yang itu dulu dipelajari baru yang lain menjadi penting. Nah semua ilmu menjadi penting supaya dasar daripada menuntut ilmu sains dan teknologi itu sampai kepada dua tujuan utamanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tujuan kalian kuliah di sini adalah agar kalian sadar siapa pencipta kalian yang telah menciptakan kalian dari segumpal darah itu. Yang kedua, kalian dianggap sukses atau gagal berapapun IPK-nya, kalau tamat dari PGRI ini, belajar ilmu, menuntut ilmu, tidak sampai kepada tujuan yang kedua, iqra' wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan pena. Nah ya coba seandainya kita tidak diinspirasikan, tidak diilhamkan oleh Allah bisa membuat pena, kira-kira ilmu dari zaman para nabi dan rasul bisa sampai gak ke zaman sekarang? Tidak. Nanti kita berbicara banyak dengan waktu yang tidak banyak. Tetapi itu untungnya kalau belajar Al-Quran. Kita bisa menghemat waktu, tidak perlu panjang-panjang. Karena di Surabaya ada seorang mahasiswa lama belajar ilmu agama. Ujung-ujungnya Tuhan membusuk, katanya begitu. Dia malah disesatkan dengan ilmunya. Sudah biayanya keluar mahal, waktunya juga habis. Pada akhirnya ilmunya tidak bermanfaat. Baik, di acara Hafiz Quran di Trans 7 itu kami dapati banyak anak usia 3 sampai 7 tahun itu sudah hafal juz amma. Dan anak-anak yang sudah hafal juz amma itu biasanya kecerdasannya akan meningkat drastis. Baik kecerdasan linguistik, verbalnya, kecerdasan memorinya, kecerdasan visualnya, kecerdasan seninya, dan berbagai macam, dan terutama menjadi tentram jiwanya anak-anak itu. Karena kami dapati ada anak-anak yang sebetulnya hyperaktif, tapi kalau sudah ditugaskan membaca Quran itu tiba-tiba menjadi tenang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, sampai pipis pun tidak terasa keluar. Dan dia bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Padahal sebelumnya behind the stage itu, di belakang panggung itu ini anak sangat hyperaktif. Tapi kalau sudah masuk ke dalam dunia menghafal, tiba-tiba menjadi kuat konsentrasinya. Nah, mudah-mudahan setelah sesi apa nih hari ini tema kita, Iptek dalam Islam dan integrasinya bersama Al-Quran, kita semakin tambah semangat belajar Al-Quran. Saya mau ambil contoh kasus. Sebetulnya lidah kita ini lebih cocok pakai bahasa Palembang atau bahasa Al-Quran? Lebih mudah mana, bahasa Indonesia atau bahasa Al-Quran? Hah? Quran itu susah atau mudah? Kalau ada yang meragukan Quran itu mudah, berarti meragukan statement Allah yang 4 kali berulang-ulang disebutkan di dalam surah Al-Qamar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikr, fa hal mim muddakir. Gitu kan? 4 kali diulang-ulang. Wa laqad yassarnal Qur'an, dan sungguh telah kumudahkan Al-Quran ini. Untuk apa? Lidzikr, untuk dijadikan pelajaran. Fahal mim muddakir, adakah yang mau mengambil pelajaran? Ada di ruangan ini. Saya mau bilang bahasa Al-Quran jauh lebih mudah daripada bahasa Indonesia dan bahasa Palembang sekaligus. Mau buktinya? Siapa berani maju bersama saya di depan sini? Oke, okay. Calon pemimpin biasanya gampang tunjuk tangan, tapi kalau nggak calon pemimpin susah biasanya. Oke, okay, maju, maju. Baik, kasih mic satu. Sejak kecil apa lagu yang kamu hafal sampai sekarang dan kamu suka lagu itu? Tapi jangan lagu cinta lah ya. Kira-kira lagu apa yang kamu hafal? Kamu dulu langsung ke SD atau TK dulu? Langsung ke SD. Oke, di SD dulu kamu suka lagu apa dan diajarkan lagu apa waktu di SD dulu oleh ibu gurumu? Kalau ingatnya satu-satu. Satu-satu aku cinta kamu, dua-dua. Dua-dua aku sayang mama. Coba redaksinya dulu. Satu-satu. Gimana lagunya, saya lupa tuh. Satu-satu aku sayang mama. Ini banyak lagu-lagu di SD dulu sebetulnya sesat juga. Datang seekor nyamuk. Kalau ditangkap, jatuh cecaknya sebetulnya kan. Kan tinggal dua kakinya di tembok itu. Coba. Saya akan ambil satu teman kamu yang satu lagi, siapa di sini yang ingin kamu jadikan sampel? Mau yang perempuan atau yang laki-laki? Terserah Ustaz. Kalau kamu maunya yang mana? Kan sudah ada cowok, jadi berarti cewek. Tapi kali ini tidak saya beri kamu kesempatan. Coba tunjuk yang cowok dulu. Nah, ini Pak, depan Pak. Kamu hafal ayat kursi? Hafal? Al-Baqarah 255? Hafal? Iya, Al-Baqarah 255 itu ayat kursi. Gak apa-apa, lupa biasa lah. Kita mix satu lagi. Ingat sambung ayat ya. Hah? Ingat sambung ayat. Nih, soal kecerdasan dulu kita mulai supaya berangkatnya benar. Jadi, dari hal-hal sederhana. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kamu baca ayat kursi, cepat saya baca ayat lain ya. Dan kamu membaca nanti menyanyikan, tapi gak usah pakai lagu, satu-satu aku sayang ibu. Ya, itu juga tanpa lagu. Seperti saya bacanya. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'aduna nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salih wa qala innani minal muslimin wa la tastawi al hasanatu wa la sayyi'atu dafa' bil lati hi ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatu kana waliyyun hamiyyun wa ma yulqaha illa alladziina sabaru wa bainahu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terus 1 2 3. Satu-satu aku sayang ibu 2 2. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'udhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardhi. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Lahu ma baina aydihim wa ma khalfahum. La yu'tuna bishay'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wa syai'a kursiyyus samawati wal ardhi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Oke, 1 2 3 cepat. Satu-satu aku sayang ibu 2 2 aku sayang ayah 3 4 4. Oke, menang mana A atau B? Coba lihat, ketika dia mengucapkan ayat-ayat Al-Quran, ringan gak di kepala? Waktu kamu mengucapkan bahasa Indonesia yang kamu hafal sejak kecil, berat gak? Berat, Pak. Coba ulangi sekali lagi. Satu, dua, tiga. Satu, satu, aku sayang ibu. Dua, dua, aku sayang... Padahal ini bahasa apa? Bahasa Indonesia. Kamu bisa satu lagu bahasa Palembang, lagu Palembang satu? Apa lagu apa kira-kira? Nah, kamu sini. Saya minta kamu nyanyi satu lagu Palembang. Tapi cepat tanpa lagu. Kamu. Tanpa lagu. Atau siapa? Kamu tunjuk. Siapa kamu tunjuk kira-kira? Ada mahasiswa? Mahasiswi? Ya, atau kamu bisa? Enggak. Kamu bisa lagu Palembang satu? Cuma hilang mungkin. Apa? Oke. Okay. Tapi cepat ya seperti ada ini. Tes, tes. Satu, dua, tiga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardhi. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Cuma hilang, hilang jaga batu. Cuma hilang, hilang jaga batu. Di mana kucing belang situ rumahku. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Jadi sekarang tolong jawab. Mudah mana, Al-Quran atau bahasa Palembang? Mudah mana, Al-Quran atau bahasa Indonesia? Sudah puas akalnya sekarang? Itu karena sistem otak, terutama kulit bagian atas itu, lebih kompatibel dengan Quran ketimbang bahasa lain. Itu karena struktur lidah, ya, itu lebih cocok dengan bahasa Al-Quran ketimbang bahasa selain Al-Quran. Yang menarik adalah bukan cuma dari sisi linguistik, tetapi dari sisi seni untuk didengarkan. Alhamdulillah, satu bulan acara Hafiz Quran itu mengislamkan salah seorang kru dari Trans 7 yang biasa, sebetulnya dia bukan kameramen, cuma bagian marketing. Jadi sampai satu hari Sabtu dan Minggu mestinya dia tidak datang untuk syuting di acara di Taman Mini itu, tapi dia selalu datang Sehingga teman-temannya yang muslim kemudian meledek dia. Eh ngapain lu datang ke sini orang hari libur? Lu mata-mata ya di acara ini ya? Enggak, gue suka banget sama acara ini. Terusin. Sampai akhirnya, akhir bulan itu dia menyatakan ingin masuk Islam. Dan setelah Idul Fitri kita islamkan dia. Hanya gara-gara A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dua ayat itu. Kemana-mana mau tidur sampai ke kamar mandi dan ke toilet selalu ayat itu yang terngiang di telinganya. Dan begitu gampang untuk dia ucapkan dan yang menariknya adalah kok Quran itu terasa indah di telinganya. Memang susah untuk dimengerti secara seni kalau orang itu belum sungguh-sungguh kembali kepada Al-Quran. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa merasakan sisi saintifik dan sisi teknologi Al-Quran itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya akan bacakan surah Sad. Ya. Ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Kitab ini aku turunkan ilaika kepadamu wahai Muhammad mubarakun, penuh manfaat, kathirul barakah, banyak berkahnya. Liyadabbaru ayatih, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya. Liyadabbaru ayatih, kalian baru bisa merasakan manfaat saintifik dan manfaat teknologi dari Al-Quran. Liyadabbaru ayatih, kalau kalian mentadaburi ayat-ayatnya. Mentadaburi itu apa? Belajar, mempelajari, dan mengambil pelajaran secara mendalam dari Al-Quran. Seperti orang yang hendak mengambil mutiara. Kalau membaca Quran hanya dibaca, dilagukan, dihafal, dan dilombakan, sama seperti orang yang hendak mendapatkan mutiara tapi hanya berdiri di tepi pantai, menikmati pasir putih, angin sepoi-sepoi tepi pantai, debur ombak, langit biru, burung camar, plus bikini berlarian. Gak ada orangnya, berarti hantu itu kalau bikininya saja. Kira-kira tahun berapa dia bisa dapat mutiara kalau hanya seperti itu caranya dia menikmatinya? Bisa gak dia mendapatkan mutiara kalau hanya seperti itu? Apa yang harus dilakukan untuk bisa mendapatkan mutiara dari laut? Menyelam. Sampai kemana menyelamnya? Sampai ke dasar. Sampai ke dasar apa yang harus dia lakukan? Mencari dan membuka kerang-kerang itu untuk mendapatkan mutiaranya. Jadi untuk bisa merasakan kedahsyatan manfaat barokah Al-Quran dari semua sisi, terutama secara sains, secara ilmu pengetahuan dan teknologi, harus dengan mentadabburinya. Jadi seperti yang Pak Moderator tadi katakan, kalau bicara tentang iptek mungkin ya biasa dan sudah sering didengar. Nah sekarang apa hal baru yang ingin saya sampaikan di waktu singkat ini, supaya tujuan utama mempelajari sains dan teknologi dari sudut pandang Al-Quran ini menambah kekuatan keimanan kita. Kemarin di Jogja saya bangga dengan anak-anak UGM, aktivis Salahuddin, dan kemarin juga diundang di ITB aktivis Salman, juga di UI, Salam UI, Dan hari ini sampai saya di PGRI, mudah-mudahan kalian juga bisa sejajar dengan mereka insya Allah. Karena bagaimanapun juga kesatria-kesatria Sriwijaya ini juga memiliki kontribusi yang besar terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Begini, anak-anak ini karena terinspirasi dengan Al-Quran, tidak mau berpisah dengan masjid. Jadi usai kuliah, tugas-tugas yang tadi didapati dari kelas, kalian sebagai mahasiswa kalau hanya mengandalkan ilmu kuliahan saja di kampus, tidak mau membaca cepat, apa mas, tidak mau banyak membaca dan tidak punya kemampuan speed reading, membaca cepat, dan tidak suka ke perpustakaan dan tidak mau menulis, nothing. Maksimal Anda dapat ilmu di kampus maksimal 30%. Itu sudah rajin itu. Enggak bolos-bolos, maksimal Anda dapat ilmu di kampus berapa? 30% saja. Tetapi teman-teman yang dari daerah termasuk anak-anak Palembang yang ada di UI, di UGM, di ITB, dan di UNER misalnya yang kita kunjungi juga kemarin, itu keluar dari perpustakaan mereka berdiskusi dari sisi agama. Agar jangan sampai ilmu yang di kelas dan di perpustakaan itu membuatnya dia tidak semakin mengenal Tuhannya dan tidak merasakan keagungan Tuhannya dari sisi ciptaan dan ayat suci Al-Qur'annya. Maka mereka hidupnya di masjid. Kos mereka hanya sebagai tempat menyimpan buku, pakaian, dan tempat mandi saja. Kadang-kadang hanya untuk buang air. Selebihnya hidup mereka hampir 24 jam di kampus dan malam-malamnya banyak diisi di masjid, dengan kegiatan di masjid. Mudah-mudahan aktivis lembaga dakwah kampus seperti itu hidupnya. Dan kalau ada yang begitu, insya Allah berbakat jadi orang besar insya Allah. Saya bersumpah demi Allah, andai seluruh universitas itu kemudian hancur seperti di Suriah, andai tidak ada perpustakaan besar seperti saat ini, kita tidak temukan ribuan buku ada di Gaza, tapi masih Al-Quran dibaca, anak-anak menghafalnya, remaja mempelajarinya, orang-orang dewasa kemudian mendalaminya, insya Allah seperti di Gaza saat ini bisa mengalahkan kekuatan militer terbesar. Bahkan teknologi yang dijual oleh Israel kerjasama dengan Amerika membuat yang namanya Iron Dome, kubah besi itu, 70%-nya sebetulnya gagal. Karena roket-roket yang dibuat oleh orang-orang Hamas, anak-anak muda Hamas, itu bukan cuma bisa menghack komputer-komputer strategis teknologi informasi paling canggih di muka bumi milik Israel yang didukung oleh Eropa dan Amerika, tetapi mereka juga bisa menembus yang namanya kubah besi Iron Dome. Dan 70%-nya gagal. Bahkan yang menarik adalah The Washington Post mengatakan pasukan militer paling profesional di muka bumi adalah Hamas. Kenapa? Karena latihan mereka selalu siaga 1 24 jam. Sehingga diantara mereka ketika diwawancarai oleh Al Jazeera mengatakan, kami di medan tempur lebih mudah daripada di latihan. Karena saat kami berlatih, kami tidak boleh tidur lebih dari 4 jam. Sementara di medan pertempuran, kami malah bisa tidur lebih dari 8 jam. Dan kami menang. Baik, apa rahasia kekuatan mereka itu? Setelah awal tahun 2000 mereka kembali ke Al-Quran. Dan ke Al-Quranlah, dari Al-Quranlah mereka mendapatkan banyak inspirasi untuk belajar, menuntut ilmu, mendalami sains dan teknologi. Dulu seluruh dunia Islam memberikan sumbangan miliar dolar. Anak-anak di Arab itu sebelum mereka jajan itu wajib menyumbangkan 1 dinar atau 1 rial uangnya untuk sumbangan Palestina. Tetapi selalu kalah, selalu kalah. Lihat dunia Arab, berapa uangnya. Lihat dunia Arab, berapa profesornya. tapi bisa bikin senjata apa, bisa bikin teknologi apa di Gaza. Anak-anak itu terbatas. Bahkan mereka bisa membuat terowongan. Kalau tahun 2012 terowongannya itu hanya sampai di perbatasan head to head melawan Israel, tahun 2014 terowongan itu sampai ke perbatasan belakang sehingga bisa menangkap tentara Israel, baik yang tentara maupun perwiranya, digotong dan ditangkap hidup-hidup untuk ditukar dengan ribuan tawanan Palestina. Pertanyaannya, Gaza yang luasnya hanya seperti satu kecamatan 400 hektar itu, kenapa bisa melahirkan orang-orang sehebat itu? Itu dimulai dari sebuah gerakan Hifdzul Quran. Dari seorang syekh yang targetnya melahirkan 15.000 penghafal Quran setiap tahun. Dan ternyata sukses. Al-Quran itu lebih mudah dihafalkan ketimbang semua lagu daerah. Anak-anak di sana dalam tempo 2 bulan sudah banyak yang bisa menghafal Quran 30 juz. Di bumi yang diberkahi, dari guru yang diberkahi, dari dosen yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka kemudian mendapatkan inspirasi bahwa semua harus bermula dari ilmu. Lihat, gonjang-ganjing kehidupan di dunia sekarang. Itu tidak lebih buruk daripada kondisi peradaban di zaman Rasulullah. Ketika Tuhan tidak lagi disembah. Ketika manusia sudah kehilangan nalar sehatnya. Ketika manusia sudah jauh dari ilmu pengetahuan. Maka mendesak untuk diturunkan seorang nabi. Dan yang menarik adalah, resep menyelesaikan persoalan dunia pada saat itu bukan ayat politik yang diturunkan, bukan ayat ekonomi yang diturunkan, bahkan bukan ayat militer yang diturunkan untuk menata kelola dunia. Ayat apa yang diturunkan? Apa resep dari Tuhan untuk menyelesaikan persoalan peradaban pada masa itu? Ayat ilmu pengetahuan. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Lihat. Bagaimana Al-Quran mengajak manusia untuk berpikir, iqra, baca. Dan itu diturunkan kepada kaum ummi. Inna ummatun ummi. La naktub wa la nahsub. Asyahru hakadha wa hakadha. Jadi Rasulullah menyebutnya gini. Kami adalah kaum buta aksara. Ya, kami tidak menulis dan tidak pula bisa menghitung. Tetapi yang namanya satu bulan itu, harinya hakadha wa hakadha. Wahakada berapa? 29. Wahakada, wahakada, wahakada berapa? Rasulullah SAW mengisyaratkan, kami memang ummi, tidak kelihatan canggih, tetapi kami tahu bahwa yang namanya satu bulan itu enggak lebih dari 30 hari. Dan 29 hari hitungannya juga pas berdasarkan hitungan tahun kabisat. Dan seterusnya kalau kita mau secara ilmu falak secara detail, itu maka akan ketemu kenapa ada 29 dan kenapa ada 30. Kalau hitungan bulan. Dan yang menarik adalah ketika Al-Quran diturunkan kepada ummatun ummiyah, yang pertama kali diajarkan adalah membaca dan berpikir. Membaca dan berpikir tentang apa? Fikirkan dulu. Who am I? Who are you? Karenanya, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang khalaq. Kata khalaqa bukan ja'ala. Khalaqa artinya menciptakan dari tidak ada, menjadi ada, dan tanpa contoh. Apa itu khalaqa? Menciptakan dari tidak ada menjadi ada dan tanpa empek-empek misalnya. Dibuat dari barang yang bahan baku yang ada atau tidak ada? Yang ada. Pakai contoh atau tidak pakai contoh? Pakai, bahkan kapal selam pun mencontoh. Yang menciptakan apa? Menciptakan segala sesuatu. Semua ini ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya al-insan. Kita manusia yang definitif ini. Kita ini sebetulnya keturunan manusia atau keturunan kera? Hah? Di Jakarta ada mall, namanya Mall Kota Wisata. Dipanggil, disebutnya Kokas. Ya, Kota Kasablanka, sorry. Kota Kasablanka. Jadi di situ ada apa? Stand replikanya teori evolusi Darwin. Ya. Karena Darwin melihat manusia dari sisi fosil. Di sini kesesatannya Darwin. Dan kebanyakan teori-teori yang dikembangkan oleh ilmuwan yang tidak kembali kepada Al-Quran. Termasuk sejarawan. Sejarawan dan arkeolog yang tidak membaca kitab suci biasanya agak-agak lemot, lemah otak. Dan sebagian besar menyimpang. Kesalahannya Darwin, teori evolusi adalah menurut pendapat saya setelah saya tadabur Al-Quran, karena cara dia melihat manusia dari sudut pandang yang tidak diajarkan oleh Al-Quran. Khalaqal insana min alaq. Nanti saya jelaskan. Kenapa Al-Quran mengajak kita berpikir untuk melihat manusia dari unsur darah. Saya ingin cerita kesalahannya teori evolusi Darwin. Jadi di stand itu adalah replika-replika monyet. Dan ada satu baliho dua kali lebih besar dari ini. Baliho di situ dipampang besar. Yang menarik, di sana bukan foto saya, foto kera. Ada kera masih kecil, kera ABG, kera dewasa, dan kera sudah bisa tegak. Dan satunya ada ruang kosong buat orang berfoto di situ. Banyak ibu-ibu dan remaja berjilbab foto di situ, bangga menjadi keturunan. Dan sayangnya kurikulum Diknas 2013 ini masih mencantumkan bahwa manusia itu keturunan. Lalu saya tanya kepada para guru. Saya tidak akan pernah memasukkan anak saya sekolah di lab school ini kalau guru-gurunya masih merasa keturunan. Ada salah seorang dosen di universitas ternama, saya gak ingin sebut namanya. Dia mengatakan, kalian para mahasiswa gerakan Islam yang ingin mengislamisasi ilmu pengetahuan di universitas yang nasionalis ini, karena kalian salah baca buku. Buku yang Anda baca adalah karya yang gelarnya SWT. Kesalahan kalian ketika kalian ingin melakukan islamisasi ilmu pengetahuan di kampus nasionalis ini adalah karena kalian membaca buku yang gelarnya siapa penulisnya? Alhamdulillah. Seandainya penulisnya gelarnya ST, ya, mungkin dia tahu bagaimana seharusnya menuntut ilmu. Wah, ini keturunan kera nih pasti nih yang begini. Dia tidak paham ini. Baik. Kenapa di dalam Al-Quran manusia dibidik dari sisi al-alaq? Bukankah dalam hadis Nabi digambarkan manusia itu 40 hari dari nutfah setelah proses pertemuan antara ovum dengan sperma, dalam proses fertilisasinya manusia kemudian menjadi nutfah, 40 hari kemudian menjadi alaqah, segumpal darah, 40 hari kemudian menjadi mudghah, segumpal daging. Ini menarik. Al-Quran tidak mengambil manusia dari sisi sperma, atau manusia tidak mengambil manusia dari sisi daging, apalagi sisi sesatnya Darwin dengan teori evolusinya. Melihat asal-usul manusia dari situ pasti salah, karena dia akan kekurangan data tentang manusia. Justru kalau ingin melihat manusia secara utuh, ambil dari darahnya. Gampangnya begini. Kalau Anda ke laboratorium untuk mengetahui kondisi fisik biologis Anda, yang diperiksa biasanya kukunya, rambutnya, atau apa yang diambil? Kenapa darahnya? Kenapa darahnya yang diperiksa? Ya karena darah mengandung berbagai hormon yang mewakili hampir keseluruhan tubuh manusia, sehingga dari situ diketahuilah keseluruhan tubuh manusia. Bahkan sekarang orang bisa diketahui lewat darahnya dia sedang happy atau sedang galau. Ada hormon yang namanya hormon kesedihan. Sadness di dalam jiwa seseorang bisa diketahui orang itu bahagia atau. Dan dari situ sebetulnya kalau ilmu pengetahuan mau mengejar lebih dalam lagi, ada yang menarik. Ada orang memperlihatkan kepada saya salah satu dari rekening bank dia itu angkanya bukan lagi ratusan juta atau miliar, sudah triliun. Saya antar ke rumah sakit, setelah diperiksa orang ini ternyata hormon kesedihannya tinggi sekali. Di mobilnya dia perlihatkan satu rekening bank itu triliunan. Jadi enggak ekuivalen antara duit dengan kebahagiaan. Sementara orang sekarang mengukur kesuksesan, kebahagiaan dengan apa? Celakanya kalau sampai ada dosen bilang begini, terserah kalian masuk atau tidak, kalian belajar atau tidak, yang penting gaji saya tidak dipotong. Wah, celaka lah sudah kampus itu kalau punya dosen. Sesatnya sudah sematerialisme teori, lebih sesat dari teori Darwin ini. Kecuali di PGRI kelihatannya tidak. Amin ya Rabbal. Jadi begitulah Al-Quran memberikan sedikit saja siratan ilmiah. Itu baru dari sisi darah. Dan di mana kesesatan teori evolusinya Darwin. Tapi kalau kita mau bicara lebih lanjut lagi, wah banyak sekali. Saya ingin contoh satu kasus saja. Untuk memperkuat akidah kita, tujuan kita untuk mempelajari ini semua. Secara high tech, kira-kira teknologi internet zaman sekarang lebih canggih mana dibanding teknologi di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam? Lebih canggih mana? Ustaz, ya lebih canggih zaman sekarang lah, gak usah teori zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Musa aja deh. Nabi Musa itu kan harusnya mendapatkan perintah Tuhan, wahyu Tuhan ketika naik ke atas bukit Tur Sina, bukit Tur yang ada di sini kan harusnya 30 malam. Kenapa Bani Israel tiba-tiba menjadi kafir lagi di bawah dan menyembah anak sapi yang terbuat dari emas yang dibuat oleh Paman Sam atau Samiri? Jadi Paman Sam itu siapa? Uncle Sam itu sebetulnya dari nama apa? Samiri. Itu gara-gara Nabi Musa tidak kirim SMS karena tambahan tugas dinasnya menjadi 10 hari. Gara-gara hari itu yang mestinya dia berpuasa karena malu kepada Tuhannya. Nabi yang vegetarian ini kemudian memakan daun karena tidak ingin berbicara dengan Tuhannya dalam keadaan mulut berbau. Akhirnya Nabi Musa pada hari itu tidak berpuasa sehingga atas izin Tuhannya maka perjalanan dinas Nabi Musa untuk mendapatkan Ten Commandment Al-Wasaya Al-Ashar menjadi 40 hari. Di bawah atas pengaruh Samiri, maka kembalilah umat Nabi Musa menjadi kafir lagi. Coba saat itu sudah ada SMS. Mungkin lain ceritanya. Gara-gara Nabi Musa tidak kirim SMS ke bawah, akhirnya di bawah ini berspekulasi. Ya gak begitulah cara pandangnya. Tetapi kaum sekuler selalu cari celah dengan ilmu hawa nafsunya untuk mencelakakan dirinya atas nama agama. Banyak di kampus yang cara berpikir ya seperti itu. Kaum liberalis, sekuler, pluralisme, apalagi istilahnya humanisme, apalagi materialisme, kasihan mereka tersesat dengan ilmunya kalau tidak kembali kepada Al-Quran. Dan kalian mahasiswa harus hati-hati dengan pemikir-pemikir yang kelihatannya keren sebetulnya telat. Ya, saya pernah sampai di sebuah kampus Islam, lalu ditanya, Ustaz, kenapa Ustaz begitu anti liberal? Seakan-akan Ustaz tidak menginginkan adanya liberalisme di Indonesia. Saya bilang, gak ada yang tidak menginginkan liberal. Iblis saja boleh hidup di dunia ini. Apalagi Anda, kalau Anda mau sekelas iblis juga boleh-boleh saja. Masalahnya Anda yang memaksakan pemikiran Anda, dan kadang-kadang itu merusak yang lain. Kalau Anda mau sesat, sesat sendirian saja. Tapi kalau Anda sudah menyebarkan pemikiran liberalisme Anda, sekularisme Anda, yang keliru itu, ini yang perlu kami tangkal dan mari kita berdebat secara sehat. Secara ilmiah. Begini ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, seandainya kalian jadi Nabi Ibrahim kira-kira sanggup gak ya? Yang pertama, yang sederhana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin Ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Ibrahim, setelah kau membangun Ka'bah ini, sekarang panggillah orang ke seluruh dunia untuk datang ke Ka'bah ini. Ayo Rob, kaifa ad'un nas? Kalau Anda jadi Nabi Ibrahim, tidak ada internet, tidak ada handphone, tidak ada mic, tidak ada speaker, disuruh panggil orang seluruh dunia, mau enggak kira-kira? Hah? Gila nih perintah nih, asli gila nih. Ibrahim sempat bertanya, memang untuk menjadi orang yang mau mendalami Al-Quran dan otak itu cerdas, harus mau bertanya dan mau berdialog. Tetapi bukan untuk melawan Tuhan, kelihat ma'inna qalbi, supaya hati kita lebih mantap lagi beriman. Itu Ibrahim alaihissalam ketika mempertanyakan sesuatu kepada Tuhannya. Ya Rab, kaifada unnas, Tuhan, bagaimana mungkin saya harus panggil orang seluruh dunia? Apa perangkatnya ketika Ibrahim belum punya ilmu, sains, dan belum mengerti teknologi? Ibrahim, panggil saja orang seluruh dunia. Kode operasinya, ya'tuka rijalan. Mereka akan datang dari seluruh pelosok negeri dengan jalan kaki sekalipun akan datang ke Ka'bah ini. Ibrahim masih mikir, benar sih, tapi kan mana mungkin mereka mau datang? Apa yang dilihat di sini? Kalau di sini tempat rekreasinya bagus ya enggak apa-apa lah. Bangunan yang gue bangun ini juga kan presisinya enggak tepat-tepat banget. Dan ini wilayah padang pasir yang juga serem banget untuk bisa sampai ke sini. Kira-kira begitulah bahasa anak mudanya nih. Ya Rab, gimana nih? Stop. Boleh bertanya dua kali dan itu sebuah proses belajar. Tapi selebihnya, yakinlah kepada Allah. Karena tidak semuanya bisa kamu rasiokan sebelum kamu jalani dengan penuh keyakinan. Jalani dulu. Seperti anak-anak PGRI yang tadinya masih ragu, Al-Qurankah ataukah bahasa Indonesia yang lebih mudah diucapkan? Sekarang dia sudah yakin. Saya mau tanya, lebih mudah mana? Al-Quran atau bahasa Palembang? Sudah mantap kelihatannya. Tapi karena ada doktrin Quran itu susah, ya Anda sendiri akhirnya sampai seumur sekian gak hafal-hafal Al-Quran. Itu yang salah persepsi. Betapa bahayanya persepsi keliru itu. Kalau cara berpikirnya belum benar. Ibrahim, kode terakhir adalah alaika da'wah wa alainal balagh. Tugas kamu menyampaikan dan tugasku yang menghubungkan pesanmu ke dalam hati manusia. Siap Tuhan, kata Ibrahim alaihissalam. Naiklah Ibrahim ke atas bukit Safa. Coba. Like crazy man. Naiklah dia ke atas bukit Safa. Ayuhan nas, amara rabbukum bil haji. Wahai orang seluruh dunia. Isim tinggal kira-kira ya di atas bukit Safa. Tuhan kalian perintahkan kalian datang ke sini untuk berhaji. Begitulah kira-kira. Tapi Ibrahim melakukan ini dengan ilham dan ilmu teknologi dari Tuhannya. Bahwa teknologi internet paling bagus sekarang itu kan dengan fiber optik. Tapi Ibrahim jauh lebih canggih. Frekuensi udara sudah dimanfaatkan ya semua pada saat itu dan begitu cerdik. Awalnya Ibrahim dengan logikanya masih hampir ragu. Kalau bahasa anak muda sekarang, God, job's done. Tuhan, gue udah sampai nih Tuhan nih. Yang penting gue udah teriakin semua orang seluruh dunia. Yang penting gue udah tugasin lah kira-kira. Ya, tugas Allah sudah aku jalani. Tiba-tiba di luar dugaan Ibrahim alaihissalam, benda-benda yang tadinya dianggap tidak bisa berbicara, tiba-tiba semua bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bukan cuma sampai di situ Ibrahim kaget dan gemetar tubuhnya. Ternyata semua makhluk yang diciptakan oleh Allah di bawah kendali Allah dan para malaikatnya ini betul-betul begitu nyata di mata Ibrahim secara rasional. Dan teknologi yang disampaikan, digunakan oleh Ibrahim, yang diizinkan oleh Tuhannya, bukan cuma bisa didengar oleh benda-benda yang tidak bisa mendengar, bahkan orang-orang seluruh penjuru dunia betul tiba-tiba tergerak hatinya untuk datang. berjalan kaki bahkan di antara unta mereka saking jauhnya perjalanan sampai kurus kering seperti anak kos yang kurang kiriman dari desa. Ternyata teknologi Ibrahim melebihi dari semuanya. Siapa yang sudah pernah ke tanah suci, apakah umroh atau haji? Angkat tangan. Insya Allah, kalau ada yang mau, tahun ini ada yang mau berangkat umroh bersama saya gratis. Oh. Angkat tangan. Angkat tangan. Semuanya gak usah malu, berapa orang? Semuanya? Oke, turunkan. Saya tunggu insya Allah di depan Ka'bah kita tawaf bersama di sana. Gratis. Gak usah bayar. Ya, ketemu di sana nanti ya. Baik. Ternyata orang-orang yang ditakdirkan bisa tawaf dan bisa haji itu dulu di alam arwahnya juga sudah membalas seruan Ibrahim dengan talbiyah. Jadi teknologi yang sampai ke Ibrahim alaihissalam itu bukan hanya didengar oleh manusia di dunia ini, tetapi bahkan sampai ke alam arwah. Anda lihat dalam surah Al-Mujadilah, kisah seorang perempuan yang protes, yang doanya itu menembus sampai 7 lapis langit. Teknologinya itu. Ada banyak hal kalau kita mau pelajari satu persatu yang membuat kita mau berpikir secara mendalam. Dan saya ingin tutup kesimpulan saya. Kalau kalian, para mahasiswa, adik-adik, dan anak-anakku sekalian, saya sebut anak karena anak saya juga sedang kuliah di Fakultas Kedokteran di UI. Dan saya bilang sama dia, ibadah yang baik, nak. Dia sebetulnya diterima juga di ITB, di MIPA. Saya bilang, kamu pilih yang mana? Tapi berikan bapak abimu satu alasan. Bi, aku mau yang FK. Kenapa? Agar aku bisa bantu saudara-saudaraku di Gaza. Dan aku berarti harus pegang pisau. Bagus, masuk ke UI. Kalau itu tujuannya. Tapi kalau tujuannya cuma kerja, jadi dokter doang, gak usah deh. Tapi kalau tujuannya untuk sampai mengenal Allah dan mau merasakan keagungan Allah dan ingin bermanfaat yang seluas-luasnya, kamu bukan menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang banyak, tapi kamu akan menjadi ilmuwan dan teknolog yang berbahagia. Tapi kalau tidak, itu gadget-gadget kamu akan menjadi sarana untuk berpacaran, merusak otak untuk melihat yang porno, dan setiap hari jari jemarimu bukan untuk bertasbih tapi berkhianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sampai mengirim foto yang diharamkan, maka kamu disesatkan. Dan itulah ciri-ciri orang-orang yang kelihatannya keren gadgetnya smartphone, tetapi bodoh pemilik smartphone-nya. Tidak bisa memanfaatkan. Hari ini saya bisa sampai di sini dengan smartphone saya, dengan iPad saya isi semua Al-Quran. Dan ketika saya berada di pesawat, saya seperti membawa perpustakaan yang besar di muka bumi. Di mana-mana saya bisa mengikuti perkembangan dakwah dan semakin memantapkan saya tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam pesawat, di mobil, saya memilih untuk tidak banyak berbicara. Memilih untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat antrian. Ketika saya mengantri ATM, rasanya hampa kalau saya tidak melihat ayat-ayat Al-Quran. Dan ketika terjadi yang namanya delay, saya selalu senyum karena tadi memang saya lagi ngantuk, ya saya pakai tidur. Bangun capek, saya baca Quran. Capek, saya tidur lagi. Perjalanan dari airport sampai di sini gak terasa. Karena saya selalu membuka ayat Allah. Seperti saya berada di alam lain. Dan hidup selalu bahagia. Dan hampir lupa cari duit. Tapi duit yang cari kita. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan memotivasi dan bersemangat untuk kembali kepada Al-Quran. Dan terus mendalami sains dan menguasai teknologi. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mi'roz Zafala dari jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik. Saya pernah, Pak, mengobrol dengan seseorang dan dia ataupun beliau itu mengatakan bahwa ilmu Islam yang iptek yang diciptakan oleh agama Islam itu adalah bagaikan pedang bermata satu. Jadi ketika untuk menebas suatu pohon tidak mengenai pohon lainnya. Tetapi di situ lagi saya tidak sempat menanyakan apa yang dimaksud. Dan ketika saya pulang, saya merenungkan. Yang dimaksud pedang bermata satu, berarti tidak mengenai efek yang lain. Itu bagaimana penjelasannya? Saya kurang paham. Terima kasih. Mertua saya itu profesor, pakar farmakologi, jadi ahli obat-obatan. Beliau menulis tesis tentang antibiotik. Seandainya dokter-dokter ini mau jujur, RSCM itu bisa hemat sekian puluh miliar setiap tahun. Tapi gara-gara dokter ini supaya ingin disebut bertangan dingin, maka suka menghantam pasien pakai antibiotik. Padahal memang penyakitnya hilang, tapi antibodinya juga hancur. Ya. Di dalam Islam yang namanya operasi itu jalan terakhir. Tapi zaman sekarang sedikit-sedikit operasi. Untuk cantik aja operasi. Padahal bagian tubuh kalau sudah dioperasi, katakanlah daging itu dirobek, memang bisa dijahit lagi, tapi syaraf tidak bisa lagi tersambung. Dan berarti tubuh itu sudah tidak stabil lagi. Jadi jalan terakhir. Kesimpulannya, apa yang orang sebut sekarang ini sebagai obat, separuhnya racun. Apa yang orang sebut sebagai penyembuhan, sebetulnya separuhnya juga penyakit baru. Efek samping ditimbulkan. Islam ketika mengajarkan kita untuk menerapkan sains dan teknologi, itu betul-betul tujuannya pertama kali adalah agar manusia mengenal Tuhannya, dan yang kedua semakin tunduk kepada Tuhannya dan semakin merasakan keagungan Tuhannya, lalu mengikuti cara-cara para nabi dan rasul dan orang-orang soleh dalam menerapkan sains dan teknologi. Jadi tidak semua yang bersifat imun inovatif itu bagus buat kita semua. Kecelakaan terbesar di muka bumi adalah ketika ilmu kedokteran, ilmu kesehatan itu diambil oleh barat yang tidak beragama. Disinilah kemudian manusia sudah menjadi komoditas kesehatan, bukan untuk dijadikan sebagai objek para pelaku kesehatan untuk semakin kenal kepada Tuhannya, pengabdian masyarakat lewat kesehatan, tetapi sudah dijadikan sebagai sumber-sumber ekonomi, dan ini adalah sebuah kesesatan yang luar biasa. Nah, disinilah tugas kita sebagai science, scientist muslim, dan calon teknolog dan teknokrat muslim untuk selalu dekat kepada kitabullah, dan agar kita berinteraksi dengan science dan teknologi untuk membuat kita semakin sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cantik. Coba lihat, orang mau cantik sekarang gila kan? Pakaian yang belum sempat dijahit sudah dipamerkan. Pakaian yang kekurangan bahan. Kasihan perempuan-perempuan untuk cantik dia cukur ini alisnya. Siapa yang bisa menghitung jumlah alisnya sendiri? Coba nanti kalau lagi mandi perhatikan apa fungsi alis ini. Apa efeknya bagi mata? Apakah terjadi iritasi atau tidak? Seandainya tidak ada alis ini akibat sampo, akibat keringat, atau zat-zat yang berbahaya bagi mata manusia, atau setidaknya mengganggu aliran oil atau minyak di kelopak mata ini. Jadi jangan sembarang cantik. Kenapa orang-orang bule itu memang harus bule rambutnya, dan Anda kemudian menganut aliran Bu Cherry, bule cat sendiri? Kadar pigmentasi kulit yang sudah Allah berikan untuk orang Indonesia, khususnya Palembang di daerah Katulistiwa. Kenapa rambutnya hitam, kulitnya apa? Saya gak mau disebut sawo matang, jelek banget, sorry ya. Saya ini kuning langsat. Anda aja adalah yang sawo matang, saya gak sih. Itu semua atas keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang seperti Anda kalau berjemur kayak orang bule di tepi pantai, apalagi telanjang pula, sungguh primitif. Enggak begitu caranya. Malah ada cowok yang naksir sama cewek. Kenapa? Gue suka banget rambutnya seksi, bule-bule gitu loh. Cia, dia mau ditipu. Hanya gara-gara seperti itu. A'udzubillah mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nama saya Nur Aini dari program studi pendidikan akuntansi. Yang ini saya tanyakan adalah bagaimana Ustadz menimbulkan rasa cinta kita kepada Al-Quran, mempercayai Al-Quran, serta mengaplikasikannya Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Kamu biasanya naksir seseorang atau jatuh cinta pada seseorang biasanya karena apa? Saya tahu. Hah? Biasanya karena orang itu baik. Iya. Kamu rasakan manfaatnya kan? Dia itu perhatian sama saya. Dia itu apalagi? Menolong saya. Dia apalagi? Sayang sama saya. Begitu kan? Percayalah. Anda akan bisa mencintai Al-Quran. Nah, adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian. Kalau sudah bisa merasakan manfaat Al-Quran pada dirimu. Makanya di surat Sad tadi dijelaskan. Kitabun. Anzalnahu ilaika mubarakun. Kalau kamu sudah bisa merasakan manfaatnya Al-Quran, oh ternyata Quran ini bisa melindungi saya dari perzinahan. Al-Quran ini bisa melindungi saya dari perilaku-perilaku kebinatangan. Al-Quran ini bisa melindungi saya dari tipu daya PHP pemberi harapan palsu. Setelah Al-Quran saya rasakan bisa membawa saya, yang paling bisa memperhatikan saya cuma Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak pernah mau jatuh cinta kepada orang yang tidak setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan setia kepada saya, kalau kepada Allah saja dia tidak setia, saya tidak pernah mau jatuh cinta kepada dia. Kalau ilmu-ilmu itu sudah kamu rasakan manfaatnya dari Al-Quran, maka kamu akan mencintai Al-Quran. Pertanyaannya adalah, iya gimana Ustaz supaya bisa merasakan manfaatnya Al-Quran? Belajar, pelajari, ambil pelajaran. Maksudnya gimana? Begini. Kamu harus punya waktu khusus untuk Al-Quran. Baca BBM, baca WhatsApp, setiap saat. Tapi pesan dari Tuhan tidak dibaca setiap saat. Salah gak ini? Salah. Malu baca koran sebelum baca Quran. Karena yang namanya koran atau surat kabar, surat kabar itu definisi Al-Khabar. Yang informasinya mungkin benar, mungkin salah. Sementara Al-Quran semua informasinya adalah benar dan isinya bukan berita kecil. Gak mungkin cerita tentang Syahrini yang sedang pakai baju bulu, guling-gulingan di salju. Gak penting banget kantor berita Indonesia antara menceritakan soal itu. Dan penuh bunga-bunga Ustaz. Penuh bunga-bunga. Penuh bunga-bunga. Gak perlu. Banyak. Kantor berita gak mungkin ceritain itu. Kalau check and recheck mungkin. Yang ece-ece beritanya. Tapi kantor berita antara tidak mungkin menceritakan itu. Al-Quran, Naba'un Azim, yang ada di Al-Quran itu informasi-informasi besar. Jadi kalau kamu mau jadi orang besar, kamu harus mengkonsumsi informasi-informasi besar, ilmu-ilmu besar, Al-Quran yang harus kamu baca. Dan kalau kamu sudah rasakan itu, saya sebetulnya masih terlalu bodoh sedikit sekali, tapi demi Allah, ya Allah, aku gak pernah mau bergeser lagi dari Al-Quran, dan rasanya tidak ada yang lebih hebat dari Al-Quran. Kalau saya mau ngajar ngaji ini, ngajar tadabur Quran, ilmu yang saya punya sekarang ini, dan itu saya uji coba, demi Allah, yang namanya 100 juta satu bulan di kantong itu gampang sekali. Bahkan demi Allah, kalau saya mau 1 miliar satu bulan sekarang ini, ya, 1 miliar satu bulan dengan mengajar tadabur Quran di Jakarta dan di dunia internasional, sekarang kalau saya mau, demi Allah menjadi gampang. Tetapi demi Allah, setelah melihat isi Al-Quran bahwa ukuran keberhasilan orang bukan dilihat dari uang dan status keduniaannya, tetapi ketakwaannya, demi Allah setelah itu tiada yang lebih hebat untuk didalami selain Al-Quranul Karim. Betul-betul saya ingin kasih kamu surat Ar-Ra'd bab petir ayat 31. Ini dahsyat sekali. Kamu kalau mau mendalami secara intens. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Al-Qur'an itu kalau kamu merasakan manfaatnya. Law anna Qur'anan suyirat bihil jibal au quttiat bihil ardu au kullima bihil mauta bal lillahil amru jami'a. Ini Al-Qur'an nih. Salah satu efek iptek sederhana, kalau kamu mau dalami, kamu bisa menggoncang gunung, Kalau kamu mau sedikit saja merasakan kedalaman Al-Quran dari sisi sains dan teknologi, kamu bisa membelah bumi bersama Al-Quran. Dan satu lagi, kamu bisa memperbicarakan orang yang sudah mati, yang akan menceritakan kepada kamu tentang success story dia, yang akan menceritakan kepada kamu bad story dia, sehingga kamu tidak akan mengulangi kesalahan orang masa lalu, dan kamu akan melakukan lompatan-lompatan besar karena kamu sudah mendapatkan informasi dari orang yang sudah mati. Buka surat Ar-Ra'd, bab petir ayat 31. Kamu akan dalami, dan setelah itu kamu akan terus jatuh cinta kepada Al-Quran. Tapi saya mau kasih tahu, ada 3 organ yang harus aktif kalau ingin memasukkan Al-Quran ke dalam jiwamu, dan jiwamu terinstalasi bersama Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 1. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Qalbu kamu harus aktif, harus on saat berinteraksi dengan Al-Quran dalam kesuciannya. Yang kedua, au al-qasam'a. Ketika kamu mempelajari Al-Quran, pendengaranmu harus tunduk pada nasihat-nasihat Al-Quran, jangan melawan. Wa huwa syahid. Yang ketiga, matamu harus menjadi saksi atas kebenaran-kebenaran yang diinformasikan tentang oleh Al-Quran tentang jagat raya ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, dan seterusnya. Kalau matamu mau menjadi saksi terhadap itu, insyaallah, percayalah, setelah itu kamu tidak akan pernah mau berpisah dengan Al-Quran. Ini saja tips-tips sederhana dalam waktu singkat, mudah-mudahan bisa diserap. Tapi saya gak tahu apakah otak kamu bisa secepat itu menyerap. Beruntunglah yang merekam ini, ya, yang merekam dan menulis pasti dapat banyak. Karena menjadi mahasiswa-mahasiswi kalau malas nyatat, ilmunya sedikit biasanya. Ya, tapi sekarang sudah ada teknologi, yaitu kamera direkam gitu kan. Nah, itu nanti bisa diulang-ulang, karena yang saya katakan ini gak bisa difahami 2 kali. Yang saya ungkapkan tadi semua itu, ini bahan puluhan tahun, kalian nanti harus mengulang-ulangnya bisa berpuluh-puluh kali setelah diterapkan satu persatu. Tapi gak usah khawatir, semua bahan saya kalian bisa cari di YouTube. Ketika aja Bakhtiar Nasir, itu akan banyak materi. Seperti materi hari ini juga insya Allah akan direkam, dan mudah-mudahan nanti bisa dibagikan ke semuanya. Gak akan ada yang kelewatan. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.